قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المانع له من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على سعادة الأبدية، فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله. فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها. Kemudian Allah SWT menyebutkan penghalang mereka dari beriman, yaitu pilihan terhadap penawaran yang lebih rendah daripada kebahagiaan yang abadi. Maka Allah berfirman: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. وَهُوَ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الْمَنَاصِبِ. Yaitu apa yang mereka peroleh dari kedudukan-kedudukan dan makanan-makanan mereka, ini penghidupan mereka. Allati yatawahhamuna inqita'aha, yang mereka kira akan terputus, ya, terputus dari kedudukan mereka dan penghidupan mereka jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka menukar hal itu dengan ayat-ayat Allah, dan mereka lebih mencintainya dan mereka lebih mendahulukannya, yaitu mendahulukan dari kehidupan dunia penawaran yang lebih rendah daripada kebahagiaan yang abadi. Ya, Allah SWT menyebutkan di sini apa penghalang mereka ketika diajak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, malah mereka mengingkarinya, mereka kufur. Dari yang sebelumnya dikatakan wala takunu awwala kafirin bih, janganlah engkau menjadi orang yang pertama kali kufur. Ternyata benar mereka kufur, tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya. Mereka lebih mengutamakan penawaran yang lebih rendah daripada kehidupan yang abadi. Ini mereka. Jadi ketika ditawarkan untuk beriman kepada Allah, mematuhi Rasulnya, dilihat, ditimbang, apakah dengan keimanannya itu akan terkurangi dunianya atau tidak. Jika dunia mereka akan terkurangi, jika kehidupan mereka, kedudukan mereka akan jatuh gara-gara mereka mengimani Rasulnya yang mengajak kepada mereka untuk beriman kepada Allah, maka mereka enggan untuk menyambut dakwah Rasulnya. Jadi mereka kufar. Nah, ini mereka keadaan orang-orang Yahud, Ahlul Kitab. Nah, maka ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ketika disampaikan kepada kita tentang hal-hal yang haram, kemudian kita ukur dengan dunia kita. Dari larangan-larangan itu, apabila kita sambut, apakah akhirnya terputus rezeki kita? Akhirnya kita tidak laris kembali dari dagangan kita. Akhirnya kita tidak jaya, beruntung, sukses. Ini adalah ukuran-ukuran dunia. Padahal as-sa'adah al-akhirah, kebahagiaan akhirat itu tidak ada tandingannya. bagi mereka yang mengikuti Allah dan Rasulnya lebih mengutamakan dinnya, maka tidak ada apa-apanya dunia. Bahkan Allah SWT akan ganti dengan yang lebih baik, yaitu as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi akhirat. Maka ketika sampai kepada kita bahwa sesuatu itu adalah haram walaupun kita cintai, maka tinggalkanlah. Kenapa? Lebih mengutamakan dinnya daripada perhiasan dunia, daripada kedudukan, daripada harta dan yang lainnya. Jika tidak, maka sungguh dia akan gugurkan dinnya. Jika tidak, maka dia akan mengukur semua dari agamanya dengan ukuran dunia. Jika menyesuai dari dunianya, menyesuai dari hawa nafsunya, maka dia akan terapkan. Jika tidak, maka dia akan tinggalkan. Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam hadis, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Ada seorang yang dia di sore harinya dalam keadaan beriman, di pagi harinya sudah dalam keadaan kufur, kafir. Ada juga yang dia di sorenya dia beriman, di paginya sudah dalam keadaan kafir. Nah, dan demikian keadaan mereka cepat sekali mereka kufur. Padahal berapa jam? Nah, berapa jam? Di sorenya dia beriman, di paginya sudah kufur. Bagaimana itu? Ya bi'udinahu bi'aradhin minad dunya. Ia jual agamanya dengan perhiasan dunia, dengan harta benda dunia. Kemarin kita lihat, masya Allah, istiqomah dia, masya Allah, ngaji bersama kita. Tapi esok harinya sudah, subhanallah, bersama dengan mereka dari ashabud dunia, mereka tinggalkan dari as-sa'adah al-abadiyah. Nah, mereka tinggalkan dari kebahagiaan yang abadi. Dia lebih mengutamakan kebahagiaan yang sementara, yaitu dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka dalam urusan din jangan bermudah-mudahan. Ketika disebutkan dari halalnya dan haramnya, maka hendaknya kita perhatikan, kita jaga din ini. Jika kita kurang lebih dalam menjalankan din ini sungguh, maka dia akan terjatuh dalam hal yang haram, terjatuh dalam hal yang syubhat. Jual beli, diingatkan bahwa jual beli antum mengandung riba kurang lebih ya. Baik, engkau menjual barang yang haram tidak boleh. Kenapa? Membuka pintu bagi mereka untuk bermaksiat. Jual apa nak? Jual korek. Yang namanya korek ma'ruf, yang untuk merokok itu. Itu kebanyakan mereka memang untuk rokok, bukan untuk kompor. Kalau dulu pakai minyak tanah, dinyalakan dengan kompor. Nah, dan jarang sekali sekarang orang yang pakai kompor, yaitu kompor minyak tanah, jarang. Baik kayu bakar ada, tapi jarang sekali. Nah, dengan itu dilihat dari kebanyakan mereka menggunakan korek yang ma'ruf itu. Yaitu korek gas. Untuk apa? Untuk merokok. Alas, tinggalkan, kata ulama. Karena hukum itu dilihat dari aghlabiyah. Dilihat dari kebanyakan mereka menggunakannya. Untuk apa? Jika untuk syar, untuk keburukan, maka itu tidak boleh. Nah, tapi ana jual hanya untuk mereka yang pakai kompor, yaitu kompor minyak tanah. Pakai minyak, bahan bakarnya minyak tanah. Tidak mungkin. Apakah setiap orang yang akan beli kita tanya kepada dia? Untuk apa? Untuk kompor? Boleh. Untuk merokok? Jangan. Sulit. Nah, maka ketika dia mengatakan kurang lebih ada, maka ia lebih mengutamakan dari kehidupan dunia. Nah, ngeri bagi mereka yang menukar dari ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang murah. Sepatutnya dari ayat-ayat Allah SWT harus lebih diutamakan, harus lebih dihormati dan dimuliakan. Ternyata tidak. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun mereka yang melampaui batas dan yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. Nah, hada. Maka dikatakan di sini, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa huwa ma yasulu lahu min al-manasib wal ma'akib allati yatawahhamuna inqita'aha in amanu billahi wa rasulihi. Lihat mereka, mereka mengira jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kedudukannya dan demikian juga dari penghidupan mereka akan terputus. Kalau kami terlalu mendalam ngajinya, akhirnya nanti banyak tahu ini haram, ini tidak boleh, nah, tidak boleh. Ya, batasi aja lah. Baik. Hala. Nah, ini mereka yang sengaja. Apakah dengan seperti itu kemudian dia mendapatkan uzur di hadapan Allah? Padahal sudah dia tahu dan mempunyai niat yang seperti itu. Beda. Seorang yang dia benar-benar awam, tidak paham, yang memang dia ingin untuk cari kebenaran dengan orang yang dia bermudah-mudahan, dengan orang yang dia sengaja. Anda tahu bahwa salafi itu masya Allah paling benarnya, ahlus sunnah masya Allah benar-benar diatur dalam kehidupan mereka. Mana gak bisa seperti itu? Nah, kenapa gak bisanya ini? Nah, apakah gara-gara kita ini makannya makan keju, nah, makan yang enak-enak, kemudian mereka makan yang biasa, atau kebalikannya kita makannya adalah makan yang biasa-biasa, sehingga mereka tidak bisa untuk meniru kita? Tidak, sama, makanannya sama. Nah, apa yang menghalangi mereka? Apa yang menghalangi mereka untuk bisa seperti kita? Ada. Ya tawahhamun in kita'aha in amanu billahi wa rasulih. Khawatir bangkrut, khawatir tidak laku, khawatir nanti jatuh usahanya, pelanggannya lari, dan yang lainnya. Fashtaruha bi ayatillah wastahabbuha wa atharuha. Mereka tukarkan dengan ayat-ayat Allah dan mereka lebih mencintainya dan mereka lebih mendahulukannya, lebih mencintai dunianya, lebih mengutamakan dunianya. Nah, ini. Jadi mereka ahlul kitab, yaitu ketika diajak untuk mematuhi, mentaati Rasulnya, enggan, diukur dengan dunia. Nah, jadi bagaimana dinnya yang harus mengikuti dunia mereka? Lihat sabda Rasulullah SAW tentang keadaan mereka. Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan mereka. Innama ahlaka man kana qablakum idha saraka fihimu syarif tarakuh wa idha saraka fihimu da'if aqamu alaihi al-had. Ada Rasulullah SAW, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah apabila orang-orang yang mulia di antara mereka, orang-orang mulia, orang berpangkat, orang yang berkedudukan, mencuri, ditinggalkan, jangan dihukum, jangan. Dan apabila yang mencuri adalah orang-orang yang lemah, maka ditegakkanlah hukum. Nah, ini sudah terjadi Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Nah, ini dari mereka yang menukar ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang murah, lebih mengutamakan keturunan, kedudukan, jabatan daripada menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa iyaya ay la ghairi fattakun fa innakum idza taqaytumullaha wahdahu aujabat lakum taqwahu taqdimal iman bi ayatihi ala thamanil qalil kama annakum idza ikhtartum athmanal qalil fa huwa dalilun ala tarahhulit taqwa min qulubikum wa iyaya yaitu la ghairi bukan kepada selainku wa iyaya fattakun dan hanya kepadaku lah hendaknya kalian bertakwa hanya kepadaku kata Allah SWT hanya kepadaku bukan kepada selainku fattakun hendaknya kalian bertakwa tapi bertakwa kepadaku fa innakum idza taqaytumullaha wahdah maka sungguhnya apabila kalian bertakwa hanya kepada Allah satu-satunya maka ketakwaan kalian mendorong untuk mendahulukan beriman kepada ayat-ayatnya daripada penawaran harga yang rendah. Sebagaimana kalian apabila kalian memilih penawaran harga yang rendah, maka itu menunjukkan atas lenyapnya ketakwaan dari hati-hati kalian. Jadi di sini ada alamah, ada tanda, ada bukti yang menunjukkan orang itu bertakwa atau tidak. Jika dia bertakwa, takut hanya kepada Allah SWT, maka dia tidak khawatir dari kerugian apapun, dari bahaya apapun, ancaman apapun. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Allah SWT, takwa Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika seorang itu bertakwa kepada Allah SWT satu-satunya, maka takwanya ini mendorong untuk dia beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya. Daripada athamanil qalil, penawaran harga yang rendah, yaitu ad-dunya. Nah, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia jika dia bertakwa kepada Allah SWT. Dan ada alamah atau tanda dan bukti kalau orang ini bertakwa kepada Allah. Apa itu? Lebih mengutamakan ketakwaan kepada Allah daripada dia mengutamakan kehidupan dunia. Demikian juga apabila kalian memilih dari harga yang murah, penawaran yang rendah, jadi jika dia telah memilih itu, ini sebagai bukti, sebagai dalil hilangnya ketakwaan dari hati-hati kalian. Oh, berarti tidak bertakwa orang ini. Kenapa? Ini buktinya. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah, at-taqwa dari samarahnya, dari buah ketakwaan, Allah SWT akan memberi solusi kepada dia. Mengapa dia harus khawatir akan hilang dunianya? Bahkan Allah SWT memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan beri solusi, jalan keluar. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Tapi orang yang separuh-separuh, kenapa? Kalau ana berhenti sekarang dari perbuatan haram ini atau pekerjaan yang haram ini, terus kerja apa? Terus dari mana kami akan memberi penghidupan kepada keluarga kami, ma'isyah kepada keluarga kami dan yang lainnya? Ini tidak bertakwa. Nah, dari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, pada waktu itu juga berhenti. Pada waktu itu juga selesai. Fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fantahu, selesai. Pada waktu itu juga. Dan dia bertakwa kepada Allah. InsyaAllah rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Nah, rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Maka dia tidak takut. Tidak takut dari kekhawatiran ini dan kekhawatiran itu dari dunia. Bahkan Allah SWT yang akan menjaganya. Baik. Dalam ayat ini terdapat faedah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Wa iyaya fattakun. Wala tashtaru bi ayati wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan janganlah kalian menukar. Menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Yaitu faedah tentang bolehkah kita mengambil upah dari kita mengajar, mengajarkan kepada anak-anak atau yang lainnya Al-Quran, mengajarkan tajwid, mengajarkan qiraah, tahsin dan yang lainnya, boleh tidak? Apa itu termasuk dia menukar ayat-ayat Allah SWT dengan dunia? Tukar. Aku ajari kamu ayat-ayat Allah SWT, kemudian dia diberi upah dan diterima. Apakah ini menukar yang dimaksud dengan ayat ini atau bukan? Atau boleh tidak? Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Tidak mengapa dia mengambil upah dari ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan. Dari tajwidnya, dari qiraahnya, dari tartil, tahsin dan yang lainnya, boleh. Dengan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna ahqqa ma akhadtum 'alaihi ajran kitabullah." Inna ahqqa ma akhadtum 'alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling patah, sesungguhnya yang paling pantas untuk engkau mengambil upah darinya adalah kitabullah, Al-Qur'an. Mengajarkan kepada seorang, kemudian orang itu sebagai balasan kita berbuat baik kepadanya, maka dia pun memberi upah. Maka boleh untuk dia mengambilnya. Kan? Dan tentunya seorang tersebut tidak setiap dia mengajarkan kebaikan, khususnya dari kitab Allah Azza wa Jal, dia minta upah. Minta upah. Tidak mau dia mengajar. Tidak mau dia memberikan faedah. Baik itu Al-Quran atau yang lainnya. Kecuali dengan upah. Lah. Nah, itu tidak dibenarkan. Apalagi ketika seorang itu butuh. Ya, akhi. Ana tidak bisa baca Al-Quran. Tolong ajari ana. Sementara diwajibkan seorang untuk dia bisa baca Al-Quran di waktu dia sholat. Yakni menghafal surat Al-Fatihah. Dan dituntut bacaannya dengan baik. Tapi ternyata dia tidak mau mengajarkannya karena tidak diberi upah. Tidak boleh. Suatu kewajiban bagi dia untuk mengajarkannya. Nah. Dan juga dengan dalil hadis Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW menikahkan sahabatnya dengan Al-Quran yang ada padanya, yaitu dari hafalannya, dari kepandaian dia, yaitu dari bacaannya, maka dijadikanlah sebagai maharnya. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Zawwajtukaha bima ma'aka min Al-Quran." Zawwajtukaha bima ma'aka min Al-Quran. Aku nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan mahar apa yang ada padamu dari bacaan Al-Quran, dari hafalannya dan kepandaian dia dari Al-Quran. Yaitu apa? Setelah dia menikah, maka maharnya engkau ajarkan Al-Quran kepadanya. Boleh. Nah, apakah ini termasuk wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila? Bukan. Nah. Tanaktafi bi hadzal qadar. Alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.